بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita selesai pada pelajaran yang lalu pembahasan Nahwul Fa'il beserta ma'arij yang ada padanya. Kita langsung masuk pada bab berikutnya. Babul Mubtada'i wal Khabari. Bab Mubtada' dan Khabar. Berarti ini marfu'at yang keberapa? Indahnya Makasya yang ketiga dan keempat. Nah, mubtada na'am sendiri, khabar sendiri, kedua-duanya memiliki hukum marfu. Qala al-musannif babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul 'ali 'anil 'awamir al-lafdiyyah. Wal khabaru huwa al-ismul marfu'ul musnadu ilayh. Nahu qawlika zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Maka akan kita tetap berjalan di hadapan. Nah, sesekali kalian tetap seorang sama temannya. Nah, mubtada yaitu al-ismul marfu'. Ini jelas, isim yang dirafa'kan. Al-'ali 'anil 'awamiril lafdhiyyah. Apa makna 'ali dari fi'il apa ini? Fi'ilnya apa? Al-'ali bentuk isim fa'il. Fi'il madhinya apa? Ah, yang punya kamu mesti buka. Biar tahu asal maknanya. Tayyib, ahsanta. Dari Aliyah Ya'ro. Naam. Asal maknanya telanjang. Terbebaskan, lepas sudah. Naam. Tayyib, maksudnya apa? Al-Fanifillah al-ismul marfu'ul 'ali, yaitu isim yang dirupakan yang terbebas. Anil awamilil lafdiyah, dari amil-amil lafdiyah. Kenapa? Karena mubtada adalah apa? Isim yang dirupakan karena suatu amil maknawi. Jadi amilnya tidak kelihatan. Lalu apa yang menyebabkan dia itu kalau dirupa? Ya karena dia sebagai mubtada di permulaan. Di permulaan suatu jumlah. Makanya dalam mengikram, al-mubtada marfu'un bil-ibtida. Dengan sebab dia berada di apa? Di awal suatu jumlah. Maka dikatakan di sini adalah isim yang dirafakan yang terbebas dari amil-amil lam lafdhiyah. Kenapa? Karena amilnya maknawiyah. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Dan khabar adalah isim yang dirafakan yang disandarkan ilaih. Ha, kembali ke mana ini ikra? Ilaihi, dhamir ha kembali ke mubtada. Nah, berarti makna khabar adalah isim yang dirafakan yang disandarkan kepada mubtada. Karena memang yang merafakan khabar itu amilnya adalah mubtada. Jadi kalau ditanya sekarang, kan setiap dalam kondisi i'rab itu kan harus ada amil. Harus ada amil. Kemarin dalam bab fa'il, bab fa'il yang merupakan fa'il itu siapa? Ubay. Yang menjadikan fa'il itu rofa' siapa kalau ditanya? Nah, fi'ilnya ya. Kemudian juga na'ibul fa'il. Yang menjadikan dia rofa' apanya? Alif. fi'ilnya juga fi'il mughayyar shighah. Naam. Nah, sekarang mubtada yang merofakkan apa tadi? Muhammad Palembang. La, mubtada yang merofakkan apa? Amil apa? Amil apa? Apa Abdul Bar? Amil maknawi yaitu il al-ibtida. Naam. Dipahami ini penting. Penalaran mendasar ini penting untuk kitab-kitab berikutnya. Kemudian khabar. Yang menjadikan khabar itu marfu abarifi al-mubtada. Naam. Baik. Berarti amilnya lafzi atau maknawi untuk khabar? Lafzi. Kenapa? Karena nampak yaitu mubtadanya. Naam. Baik, sehingga ketika mengikrab nanti, ya khabarun marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi kada wa kada. Nah, nahu kaulika, contohnya berkataanmu Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Indah ya Siddiq. Zaidun qa'imun bi'irab. Nah, itu apa itu? Itu jurus apa? Khusus untuk ikram. Hah? Amatan, baik, lah bahasa kita contekan ikram. Zaidun qa'imun. Betul, teruskan. Zaidun. Zaidun apa tadi? Mubtada'un marfu'un. Kalau ditanya biar lengkap apa nihilah, sehingga kita semua betul-betul gamblang. Nah, dalam mengirab semuanya, nah, tidak ada lagi yang nanya apa yang menjadikan rofa, apa alamatnya rofa. Maka, nah, katakan semuanya lengkapi sekalian. Zaidun mubtada'un marfu'un. Apa yang menjadikan dia rofa? Marfu'un bil ibtida. Ibtida. Baik. Li'annahu isim mufrad. Baik. Mubtada'un marfu'un bil ibtida wa 'alamatu raf'i dhammah li'annahu isim mufrad. Qa'imun khabarun marfu'un bil mubtada. Naam. Wa alamatu raf'i dhammah li'annahu isim mufrad sama. Baik. Wa zaidani qa'imani. Indah kita tuan di surah. Anil dhammati bi annahu ismun sanna. Tayyib. Tayyib. Naam. Asanta wa zaiduna qa'imuna. Indah ya Rifqi, surah. Zaiduna mubtada marfu'un marfu'un bil ibtida. Marfu'un bil ibtida marfu'un bil ibtida niyabatan anin dom mati. Kenapa anin dom? Anin dom itu kalau untuk apa? Untuk mabni. Kalau selain itu yang mu'rab anin dom mati. Ya. Kalau mabni, ya mabniun alal dhammi, mabniun alal fathhi, mabniun alal kasri. Tapi kalau untuk mu'rab sebagai tanda-tandanya, pada tanda-tandanya ikhwanillah wa alamatuhu dhammah. Ini dibedakan. Nah, terus baik, terus qa'imuna khabaru maf'ul ada ma'al maf'ul ini kalau niyatan anil dhammati al-wanun min ibadat amin li'annahu kenapa ini batan anil dhammati li'annahu annahu mu'min cak mendakar salim terus baik. Nah, sebelum kita baca syarah al-fanifina, untuk perhatikan contoh-contoh ini. Tatkala na'al mubtada' dan mufrad, maka khabarnya harus mufrad juga. Tatkala mubtada'nya mudzakkar, maka harus mudzakkar. Tatkala mubtada'nya na'al mu'annath, maka khabarnya harus mu'annath. Nah, tatkala mubtada'nya mutsanna, khabarnya harus mutsanna. Demikian. Jadi antara na'al mubtada' dan khabar harus sama apabila dari sisi bentuk. Na'al mudzakkar mu'annath, mufradnya atau mutsanna atau jamaknya. Ya, ini ingat-ingat. Berbeda dengan pembahasan kemarin fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Maka apa? Fi'ilnya tetap mufrad walaupun apa? Fa'ilnya fa'ilnya berbeda-beda. Na'al jamak atau mutsanna atau na'al mufrad. Fi'ilnya tetap mufrad. Yang na'al dibedakan hanya dari siapa? Kalau untuk fi'il fa'il indaka Ahmad. Yang dibedakan dari siapanya? Dalam masalah fi'ilnya. Kalau mufrad, jamak, nah ini tidak akan beda. Tetap qoma ya qoma. Qama Zaidun kan Qama Zaidun sama. Perbedaan hanya dari siapa? Bang Jendral. Nah, berarti apa perbedaan hanya dari isi mudzakkar dan mu'annath ahsanta. Baik. Qamat Zaidun, qama Zaidun dan qamat Hindun harus dibedakan cuma apa? Mudzakkar dan mu'annathnya. Naam, asyarhu ba'da an faragha al-musannifu min dhikril fa'ili wa na'ibil fa'ili syara'a fi dhikril mubtada'i wal khabari. Naam, faragha apa fi'il mudhari'nya? Faragha. Baik. Fi'il mudhari'nya. Hah? Faragha fi'il madhi. Adakah yang pernah mencari? Apa? Hah? Apa? Hah? Ya Prabu? Ya Prabu boleh tidak? Hah? Dua. Hah? Dua. Faedah kan? Makanya kalau dapat ketemu yang tidak paham maknanya yang paling bilang cepat-cepat buka kamus. Ya, itu caranya. Kita sudah sampai di bab mubtada' dan khabar. Dan sebagian kalian juga ada yang dulu pernah mempelajari mumtik. Maka jangan dibiarkan ada kosakata yang belum tahu. Nah, kosakata yang belum tahu, belum melihat di kamus. Ya. Apa maknanya? Menyelesaikan. Baik. Bada'an faragha. Tadi fi'il mudhari'nya apa? Yafragu dan yafrughu. Dua bentuk. Nah, bada'an faragha al-musannifu min dhikril fa'ili wa na'ibil fa'il. Setelah musannif ya menyelesaikan menyebutkan Nah, penyebutan fa'il dan naibul fa'il syara'a fi dzikril mubtada'i wal khabar. Nah, syara'a yakni memulai. Maka dia memulai untuk apa? Menyebutkan mubtada' dan khabar. Nah, kalau belum tahu, dilihat di kamus buat fi'il mudhari'nya apa? Baik. Wa jama'aha fi babin wahidin. Wa jama'ahuma fi babin wahidin, dan dia menggabungkan keduanya dalam satu bab. Kenapa? Li'annal khabara lazimun lil mubtada'i ghaliban, dikarenakan khabar itu lazim lil mubtada'i, yaitu senantiasa da'am ada untuk mubtada' pada mayoritasnya. Ghaliban yaitu pada kondisi mayoritas, berarti ada di sana kondisi yang sangat sedikit di mana mereka berpisah. Nah, mubtada' dan khabar. Tapi, nah, pada kondisi mayoritas, mubtada' dan khabar itu senantiasa seiring dan sejalan, bareng terus. Ada mubtada', ya ada khabar. Nah, wa yashaddu ma'ahu jumlatan ismiyah. Dan, nah, mubtada' ini, nah, yashakkilu, tayyib yashakkilu, kalau di i'rab, fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nah, tayyib. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Indahnya sampai belum? Wahyu. Hah? Nah, yushakilu tayyib. Fa'ilnya dhamirun mustadirun jawazan tanziruhu huwa. Kembali ke mana nih? Hah? Kembali ke mubtada. Yang dimaksud sekarang membicarakan mubtada. Maka wa yushakkilul mubtada ma'ahu. Berarti apa? Ma'al. Ha di sini kembali ke mana berarti? Alif ke khabar. Ya, ke khabar. Nah, berarti sekarang sudah paham. Yushakkilul mubtada'u ma'al khabari jumlatan ismiyatan. Dan apa? Mubtada ini bersama dengan khabar membentuk jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Itu jumlah yang diawali dengan isim, yaitu mubtada. Yusamma ruknul awwalu minha mubtada, yang dinamakan bagian yang pertama dari jumlah ismiyah tersebut adalah mubtada, li'annal jumlata tabtadi'u bih. Nah, dinamakan mubtada dikarenakan apa? Suatu jumlah, nah, itu apa? Tabtadi'u bih, dimulai dengannya. Baik. Ini sejarahnya. Ya, Muhammad Malimbang. Sekarang kalau ditanya kenapa dinamakan mubtada? Sayyid. Dikarenakan jumlah ismiyah diawali dengannya, makanya dinamakan dengan mubtada. Wa yusamma ruknun tsani minha khabaran, dan bagian yang kedua dinamakan dengan khabar, yaitu minha minal jumlah ismiyah maksudnya. Ya, bagian yang kedua dinamakan dengan apa? Dengan khabar. Kenapa sekarang dinamakan khabar? Li'annahu yukhbiru bihi 'anil ibtida. Naam. Tayyib. Apa tadi sampaikan? Naam. Wa yusamma ruknu tsani minha khabaran. Tayyib. Li'annahu naam yukhbaru bihi 'anil mubtada. Karena tak dikhabarkan dengannya tentang mubtada, makanya dinamakan khabar. Sekarang ingin seseorang mengkhabarkan. Nah, baik. Misalnya Rijal sedang tidur, atau Rijal tidur. Tanya, Rijal tidur. Rijal sekarang. Dan nah, Rijal tidur. Sekarang yang ingin dikhabarkan apa? Yaitu tidurnya rijal, ya tidak. Nah, berarti mubtada'nya ya rijal itu karena dia yang akan dikhabarkan. Rijal ini ngapain? Rijal tidur, rijal ngantuk, rijal nah, misalnya apa terkait dengan. Nah, maka khabarnya ini apa? Yukbar bihi anil mubtada', dikhabarkan dengannya tentang apa mubtada'. Baik. Maka dinamakan dengan khabar. Zaidun qa'imun, perhatikan. Khabar yang ingin disampaikan tentang si Zaid yaitu bahwasanya dia itu qa'im. Paham? Nah, bahwasanya dia itu qa'im. Dan Zaid di awal maka dinamakan mubtada qa'imun karena mengkhabarkan tentang si Zaid itu bagaimana dinamakan dengan khabar. Ini penalarannya. Qala wal mubtada'u ta'rifuhu dan mubtada' pengertiannya yaitu huwal ismul marfu'ul 'ali 'alil awamiril lafdiyyati. Yaitu isim yang dirafa'kan yang terbebas dari amil-amil lafdiyyah. Wal khabaru ta'rifuhu dan khabar pengertiannya huwal ismul marfu'ul musnadu ilal mubtada'. Yaitu isim yang dirafa'kan yang disandarkan kepada mubtada. Ini tadi sudah kita lewati harusnya jelas. Naam. Wa mithaluhuma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu nurun. Perhatikan. Contoh mithaluhuma untuk contoh mubtada dan khabar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Nah, perhatikan fasholatu mubtada'un. Maka salat dalam kalimat dalam jumlah tadi adalah mubtada. Kenapa? Li'annahu ismun marfu'un khalin 'anil awamiril lafdiyyah. Karena dia itu adalah isim yang dirafa'kan yang kosong. Terbebas sama dari amil-amil lafdiyyah. Baik. Dan telah kita jelaskan tadi amilnya yang merupakan mubtada apa? Hamzah. Amil apa? Ibtida itu amil apa? Nah, lawan dari lamdia apa? Aba Hasan. Lawan dari amil lafziyah berarti amil maknawiyah. Nah, yaitu ibtida. Perhatikan catatan kaki. Ihtaraza bihi. Tapi perhatikan catatan kaki nomor 2. Nah, ketika menjelaskan apa al-awamilil lafdiyyah. Ismun marfu'un khalin 'anil awamilil lafdiyyah. Ihtaraza bihi minal maqruni bi 'amil lafdiyyin kal fi'li. Nah, mengeluarkan dengannya fa'ilillah ya, pengertian tadi. Nah, untuk mengeluarkan apa? Al-makrun bi'amil lafdi, yaitu yang digandengkan dengan amil lafdi seperti fi'il. Nahwu qamatis shalah. Qamatis shalatu. Fala yuqalu bis shalati mubtada'un bal yuqalu fa'ilun. Maka tidak boleh dikatakan pada salat itu mubtada. Nah, walaupun dia itu isim yang marfu'. Kenapa? Karena dia ada amil. Ada amil yang lafdi. Nah, amil lafdinya mana? Amil lafdinya mana? Jafar. Qamat, yaitu fi'ilnya. Tapi maka dinamakan dengan fa'il. Ini maksudnya. Wa nurun khabarun. Kenapa dinamakan khabar? Li'annahu musnadun ilal mubtada'. wa tammat bihil faidah, dikarenakan dia itu disandarkan kepada mubtada untuk mengkhabarkan na'am tentang mubtada, dan dengan ya faidah menjadi sempurna. Kalau tanpa mubtada, tanpa khabar, mubtada tidak akan sempurna. As-salatu, apa as-salat? Na'am, baik. Maka butuh khabar. Wa hukmul mubtada'i wal khabari ar-raf'u bid-dhammati aw ma naba'a anha, dan hukum mubtada' dan khabar adalah rafa' dengan dhammah atau yang menggantikannya. Berarti diingat-ingat bab ma'rifati alamatil i'rab. Li'anna rafa'a imma an yakuna bid-dhammati nahwu qawlika zaidun qa'imun, wa imma an yakuna rafa'u bil alif nahwu qawlika az-zaidani qa'imani, wa imma an yakuna bil wawi nahwu qawlika az-zaiduna qa'imuna. Ini tadi sudah kita bahas dalam makan. Kenapa? Rafa'nya kemungkinan dengan dhammah pada contoh zaidun qa'imun karena isim mufrad. Juga yang sama-sama dhammah selain isim mufrad apa sekarang untuk perluasan? Indak ya Abu Mujahid. Selain isim mufrad yang rafa'nya dengan dhammah yaitu jamak taksir, ahsanta. Terus la yang dengan dhamma. Nah, sudah satu, khair. Apa? Aziz belum nyambung. Dayim. Siddiq. La. Mukasa. Jamak makna salim. Nah, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Nah, karena semuanya kembali ke sana nanti pembahasan-pembahasan alamat i'rab. Dan berarti yang dengan dhammah dari kategori isim yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Karena yang keempat dia ada apa? Yang keempat kenapa tidak diikutkan? Karena fi'il. Nah, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Nah, dalam matan berarti matan penting ya kan itu. Kemudian kemungkinan yang kedua rafa'nya dengan alif. Nah, sekarang berarti kita tanya alif. Nah, yang dirafa'kan dengan alif apa saja? Hah? Isim mutsanna. Ada yang lain? Nah, baik, mutsanna. Nah, itu namanya apa? Konsekuen dengan namanya. Hukum-hukum alif antum harus nah mungkin ya. Baik. Hukum seputar alif. Nanti kalau untuk mengumpulkan kita bagus. Namanya alif, hukum-hukum seputar diri itu. Baik, karena alif banyak. Wa imma an yakuna bil wawi nahwu qawlika az-zaiduna qa'imuna. Yang dirafa'kan dengan wawu apa? Yang dirafa'kan dengan wawu. Ahmad, nama saya besar. Bisura. Hah? Saya mengucapkan salim terus. Asma'ul khamsah terus. Hah? Sudah yakin? Hah? Yakin atau ragu-ragu? Hah? Baik. Nah, dua. Yaitu jawab mengucapkan salim dan apa? Asma'ul khamsah. Baik. Kalau menyambung dengan depan yang paling penting insya Allah bertambah lama bertambah asik. Tadi kan tidak nyambung dengan yang depan kayaknya rumah saja. Ya, maka yang depan-depan ini dimungkinkan terutama tanda-tanda i'rab. Ya, sekarang tugasnya buat contoh. Nah, buat contoh untuk mubtada khabar. Baik. Mubtada khabar dari apa? Tadi yang belum disebutkan di sini berarti dari jamak taksim, kemudian apa? Jamak muannats salim, kemudian asmaul khamsah. Ya. Ikhwan, mubtada khabar dengan yang bagus, yang memiliki makna bagus. Dan nak kawin dengan Subhanallah.